tentang lukudu ini. Asa gelap salah waya, bapak ngantungkan api-api sadaya. Keapalin kau warna jang-jang sorangan, tapi kabe apal ku endah warna kupu-kupu nipli. Di waktu nyengitan mangsa nyakitu diri anjen te apa tersadar, jeng embung boga rasa iya aing nu pangalusna. Kalukur telobat catur kahandap nitah walatra, tapi mantena Allah ngaistimewakeun ka diri anjeun. Dipayuneun saholik gumujeng di angkir linggi, sadra tina papas tian anjen rido kana takdir. Berat menang berat, sedih temenang sedih, rang tegerken sinten senen anu santen. Asa gelap salah waya, barang eakan nudikan tun kawas ku kawi rejeng temangna. Asa cikene sempaguyon can parat kawi sapada.